Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu, perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, karunia Allah yang amat agung untuk kita, khususnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama melanjutkan belajar kita agar kita semakin dekat kepada Allah, mempunyai ilmu, bekal ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sebab kita mulia dan berjaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan membaca kitab Hikamnya Ibn Athail As-Sakandari. Tapi seperti biasa, sebelum kitab Hikam Ibn Athail As-Sakandari, kami akan hadirkan satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuki hadis yang ke-270. An Ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nahan Nabiyyu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang anin nadri untuk bernazar. Wa qala, kemudian beliau mengatakan innahu la yaruddu syai'a. Nazar dia akan menjadi sebab sesuatu itu ditolak. Tidak akan merubah sesuatu apapun. Bukan karena seseorang bernazar lalu akan ada perubahan di situ, enggak ada. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dikeluarkan dengan nazar itulah sesuatu dari orang pelit. Sedekah saja nunggu pakai nazar, kan pelit dia itu. Nazar, sebagian ulama mengatakan hukum bernazar adalah makruh. Akan tetapi bagi siapapun yang sudah terlanjur bernazar, maka dia harus memenuhi nazar tersebut. Yufuna bin nadri, disebutkan dalam Al-Quran sanjungan bagi orang yang mau nazar yang dilakukan Sayyidina Imam Ali waktu itu. Bernazar jika sembuh Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, maka beliau akan berpuasa. Maka dari situlah muncul, sebagian ulama mengatakan nazar tidak makruh. Boleh orang bernazar. Yang jelas di situ ada perbedaan, sebagian mengatakan itu makruh, sebagian adalah hal yang mubah saja. Tidak dianjurkan orang bernazar kalau mau berbuat baik. Kalau berbuat baik, berbuat baiklah, bayar, selesai, sedekah. Sedekah saja bernazar. Kalau nanti saya lulus sekolah, saya baru akan sedekah. Nah, enggak lulus, enggak sedekah. Mestinya malah sekarang saya bersedekah. Semoga dengan sedekahku akan lulus ujianku. Maka jangan biasa bernazar. Nazar itu adalah kebiasaan orang pelit. Nanti insyaallah kalau anakku begini saya akan sedekah 100 juta. Kelamaan. Kalau itu tidak berhasil, enggak jadi sedekah nanti. Baik urusan nazar, sebaiknya kita tidak bernazar. Kalau bersedekah, sedekahlah. Bahkan sedekah itulah yang tadfa'ul bala, yang akan menolak bala bencana. Tapi nazar tidak menolak apa-apa. Kalau saya selamat, nanti saya akan kasih duit 10 juta. Salah. Keluarkan duit sekarang 10 juta, itu menjadi sebab keselamatanmu. Nah, kalau saya selamat lewat sini, saya ngasih 10 juta. enggak selamat, rugi dia. Sudah enggak selamat, enggak 10 juta. Tapi kalau dia sudah bayar 10 juta, kalau selamat alhamdulillah sudah sedekah 10 juta, kalaupun tidak selamat sudah dapat pahala 10 juta. Maka sebagian ulama mengatakan makruh bernadar. Dikit-dikit nadar, dikit-dikit nadar, dikit-dikit nadar. Cuman sebagian mengatakan tidak sampai derajat makruh, boleh-boleh saja, akan tetapi kalau sudah bernadar dan nadar itu adalah nadar taat, nadar kebaikan atau nadar yang mubah, maka wajib dipenuhi. Tapi kalau nadar maksiat tidak wajib dipenuhi. Nadar maksiat, ya boleh. Kalau sampai aku ini nanti aku akan mabuk, enggak usah penuhi. Nadar maksiat tidak wajib dipenuhi, tapi hanya nadar mubah atau nadar hal yang sunnah, maka akan menjadi wajib. Ini sekolumi tentang nadar. Baik, kita langsung saja kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Al-hikmah al-khamsun, hikmah yang ke-50. La saghirata, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fi daraini amin ila anqal. La saghirata, idha qabalaka adluhu wala kabirata, idha wajahaka fadluhu. La saghirata, enggak ada dosa kecil. Tidak ada istilah dosa kecil kalau sudah Allah membalas dengan keadilannya. Karena kalau sudah Allah memberlakukan sifat adilnya Allah untuk kita, hancur kita. Hancur kita. Kalau biarpun itu dosa kecil, jangan remehkan biarpun dosa kecil. Kalau tidak diampuni oleh Allah, cara menebusnya ya masuk neraka. Dan neraka itu menyeramkan. Wala kabirata, begitu sebaliknya, tidak ada dosa besar. Idza wajahaka, kalau Allah sudah memberlakukan dirimu, jika yang diberlakukan kepadamu adalah fadluhu, karunia Allah. Ada keadilan, ada karunia. Ada dikisahkan suatu ketika ada orang mengatakan, diperintahkan untuk masuk surga, masuklah engkau ke surga atas karuniaku. Udkhul jannata bifadli. Masuklah engkau ke surga atas karuniaku. Rupanya orang itu merasa dirinya adalah punya amal banyak, lalu mengatakan, aku masuk surga dengan amalku ya Allah. Oh, ngajak hitung-hitungan. Dengan Allah ngajak hitung-hitungan. Disuruh masuk surga atas karunia Allah, kemurahan Allah, dia berkata, aku masuk surga dengan amalku. Baik, ayo hitung-hitungan. Dihitung amal baiknya sebanyak itu dengan matanya saja. Rupanya amal baik sebanyak itu dibanding dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada hamba tersebut, masih lebih berat nikmat mata. Baru nikmat mata, belum hidungmu, belum telingamu, belum yang lainnya. Makanya kalau urusan dengan Allah, jangan minta keadilan dari Allah, tapi mintalah pengampunan, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah minta keadilan dari Allah, sesuai yang kita lakukan kita akan diberi, dari dosa kita akan dihukum. Maka keadilan. Maka kalau sudah dosa kita Allah memberlakukan kepada kita dengan keadilannya, maka terseksalah kita. Tapi Allah, kalau Allah memberlakukan kepada kita dengan Allah memberlakukan kepada kita karunia, rahmat dan kasih sayangnya, maka tidak ada dosa gede lagi saat itu. Jadi itu ada keadilan Allah, ada karunia Allah. Kalau tampak sifat keadilan Allah, maka akan dihukum seorang hamba karena dosanya. Tapi kalau yang tampak adalah kasih sayang dan sifat pemurah Allah, maka ketahuilah tidak akan lagi ada hukuman saat itu. Nah, sekarang bagaimana agar kita itu menghadap kepada Allah bisa mendapatkan karunia, bukan keadilan Allah? Allah Maha Adil. Allah tidak akan berbuat zalim. Allah Maha Adil dan Allah tidak akan berbuat zalim. Dan Allah juga Maha Pengasih. Allah Maha Pemurah. Ingat, Allah Maha Adil, tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Kalau hamba tidak salah, tidak akan dihukum oleh Allah. Tidak akan Allah itu salah menghukum hambanya. Tapi yang lebih banyak adalah rahmatu ghalabat ala ghadabihi. Kasih sayang Allah itu telah mengalahkan murkanya. Bukan murkanya mengalahkan kasih sayangnya. Jadi enggak ada manusia ini yang salah disiksa oleh Allah, enggak ada. Yang banyak adalah diampuni oleh Allah. Kalau main kepada Allah, kita main hitung-hitungan, bangkrutlah kita. Enggak akan mampu. Baik, di sini adalah bagaimana kita agar bisa sampai kepada fadl Allah, bukan sampai kepada adl Allah. Adl Allah menakutkan. Semua yang kita lakukan dihitung dan dihukum kita. Ayo, hari ini Anda melihat apa? Di alam nyata, di jalan-jalan, apa? Mulai dari aurat yang terbuka dan sebagainya. Tanpa sengaja di televisi, di rumah kita. Apalagi, apalagi, apalagi? Mau hitung-hitungan dengan Allah, nyungsep kita. Sekarang bagaimana agar kita tidak sampai kepada adl Allah, tapi kita sampai kepada fadl Allah, karunia Allah. Nah, untuk sampai kepada karunia Allah, kasih sayang Allah, maka caranya adalah dengan beribadah. Ibadah yang bagaimana? Untuk sampai kepada adl Allah, untuk mendapatkan keadilan dari Allah, yang di dalamnya ada hukuman, ada siksaan dan sebagainya, itu juga dengan ibadah nanti. Cuman bedanya cara beribadah. Jadi begini, sebagai seorang hamba, hendaknya tugas kita agar sampai kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah adalah jalankan perintah Allah, yaitu beribadah. Tapi ibadah yang bagaimana? Ibadahnya seseorang yang menyadari kalau dirinya hamba yang lemah di hadapan Zat yang Maha Agung, sehingga semakin hebat ibadahnya, semakin merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar, semakin banyak ibadahnya, semakin gede syukurnya kepada Allah. Bahkan yang wujud adalah pengakuan bahwasanya aku tidak akan bisa berbuat baik sebanyak ini kecuali karena Allah, sehingga tidak punya ujub sama sekali, tidak punya kesombongan sama sekali. Hakikat ubudiyah. Nah, kalau seorang sudah sampai derajat hakikat ubudiyah, menghambakan dirinya kepada Allah dengan benar, sampai semua kebaikan yang dilakukan dia tidak merasa kalau dia punya andil di dalamnya, maka dia di samping dia semakin giat di dalam beribadah, ibadah, ibadah, dia semakin besar syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu Allahu Akbarnya, mengagungkan Allahnya semakin luar biasa, sehingga yang ada adalah kesadaran kalau diri adalah kecil. Orang inilah menuju kepada fadl Allah, karunia Allah, berbuat baik. Kemudian di samping berbuat baik adalah dengan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Bagaimana orang yang seperti ini tadi, di saat dia bermaksiat, apa yang terjadi pada dirinya? Di saat dia merasa dia melakukan kemaksiatan, lihat, untuk mendapatkan fadl Allah, bukan mendapatkan adl Allah, untuk mendapatkan karunia, maaf, kasih sayang Allah, maka seorang hamba tadi yang di saat beribadah semakin hebat ibadahnya, semakin merasa kecil di hadapan Allah, maka ketahuilah hamba tersebut di saat bermaksiat, lihat, merasa malunya besar kepada Allah. Sehingga bagi orang tersebut bukan dosa gede saja, dosa kecil pun bagi dia adalah berat. Karena urusannya adalah apa? Ini urusannya dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncullah orang seperti itu menjadi orang yang di saat melakukan sebuah kemaksiatan yang adalah derai air mata, tangis, penyesalan dan penyesalan, biarpun itu katanya dosa kecil. Maka bagi orang ini la saghirata, la kabirata, dosa gede pun tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena apa? Allah akan memandang orang ini dengan kasih sayangnya, dengan karunianya, maka biarpun gede dosanya, tapi dia menyesal setelah itu. Menyesal dan menyesal dan menyesal, maka penyesalan itulah yang akan meruntuhkan dosa, akan meleburkan dosa, akan menjadi sebab Allah mengampuninya. Kalau sudah begitu, segede apapun dosa itu, seperti tidak ada dosa. Tapi satu lagi, seorang hamba, dia juga jago ibadah, tapi ibadahnya bukan menghantarkan kepada fadl Allah, tapi kepada adl Allah. Dia beribadah, di saat mulai bisa beribadah, dia mulai sombong dengan ibadahnya. Wah, seolah-olah sudah kayak punya surga. Membanggakan ibadahnya. Membanggakan ibadahnya. Sehingga dengan ibadah yang banyak, bukan dia semakin kecil, merasa rendah di hadapan Allah, sudah mulai merasa kesombongannya yang muncul, sehingga melihat orang yang ada di kiri kanannya seolah-olah ada di bawahnya. Kesombongan, ibadah menjadikan sebab sombong. Dia punya imam dan punya suri toladan. Suri toladan imam yang namanya iblis. Iblis adalah orang, ada makhluk Allah yang ibadahnya luar biasa. Ibadahnya dahsyat. Iblis bukan dari golongan malaikat. Bukan dari golongan malaikat, akan tapi begitu hebatnya di dalam beribadah sampai dia digolongkan, dikumpulkan bersama rombongan malaikat. Bahkan sampai dia diangkat sebagai pemimpin mereka. Akan tapi ketahuilah, ibadahnya iblis tidak menjadikan sebab iblis semakin tawaduk di hadapan Allah. Bukan semakin merasa kecil, bukan semakin menyadari kalau dirinya seorang hamba. Akan tapi ibadahnya iblis menjadikan si iblis itu sombong. Maka kesombongannya menghalangi dia untuk bisa patuh kepada Allah di saat Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis." Hei, sujudlah kalian wahai malaikat. Wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Yang memerintahkan Allah kepada malaikat, dan bersama malaikat ada iblis, karena iblis sudah digolongkan bersama malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, di saat kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud, fasajadu, semuanya pada sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, enggan. Dia enggak mau, wastakbara, sombong dia. Iblis yang sombong. Kenapa dia sombong? Karena kebaikan yang dilakukannya. Karena kebaikan yang dilakukannya, disuruh sujud sama manet Adam, padahal ini perintah Allah, enggak mau dia. Kalau dia seorang merasa dirinya adalah hamba Allah, tentu dia akan mudah untuk patuh dengan perintah Allah. Enggak mau sujud. Sudah begitu ditanya oleh Allah, apa yang menjadikan kau tidak sujud, hai iblis? Di saat ditanya begitu, bukan dia malah minta maaf kepada Allah, malah berkata, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia, ya Allah. Dalam hati iblis begini, kok bisa saya suruh sujud sama Adam? Dia itu makhluk yang baru diciptakan Allah hari ini, baru ditiupkan roh saat ini, belum punya prestasi ibadah, belum terbukti sujud. Aku sudah ribuan tahun sujud, bahkan aku sampai diangkat menjadi pemimpin malaikat. Lah kok saya suruh sujud sama Adam? Sorry deh, enggak. Saya enggak mau lah ini. Kesombongan karena ibadahnya, kesombongan karena senang ngaji, kesombongan karena punya Al-Quran, kesombongan karena macam-macam, akan meruntuhkan dia. Nah, ibadah yang dilakukan bukan menjadi sebab dia semakin takut kepada Allah, bukan semakin dia merasa kecil di hadapan Allah, tapi dengan ibadahnya malah dia menjadikan sombong. Hati-hati, dia bukan menuju kepada fadl Allah, dia akan menuju kepada adl Allah. Dapatnya nanti hukuman dari Allah Subhanahu wa Taala. Nah, di saat melakukan kebaikan tidak terlalu tampak hukuman Allah pada dia, karena dia ibadah. Nah, orang seperti ini di saat bermaksiat kasusnya kayak gimana? Orang seperti kalau bermaksiat, orang yang kalau ibadah tidak menjadikan dia semakin kecil di hadapan Allah, kalau jatuh dalam kemaksiatan apa? Ngentengin maksiat. Cuman gitu. Wudhu beres. Kan kata hadis Nabi. Sholat jamaah rontok. Ngeremehin. Haram dosa kecil. Hati-hati, biarpun dosa kecil, tapi kalau kita remehkan jadi gede, maka kata Ibn Athaillah Sakandari, la saghirata, enggak ada istilah dosa kecil kalau sudah Allah menampakkan sifat adilnya untuk menghukum seorang hamba tersebut. Permasalahan kesombongan, menyombongkan. Makanya dosa itu dibagi ada dosa besar, dosa kecil. Dosa besar ada tandanya yang jelas, ada hukumannya. Hukuman di akhirat diancam oleh Allah di akhirat. Ada hukuman di dunia, hukum rajam, hukum haddad, hukum had cambuk, itu dosa gede. Menyekutukan, durhaka kepada orang tua, mabuk dan sebagainya, dosa gede. Ada dosa kecil, ini dalam pembagian syariat saja. Ada dosa-dosa kecil. Lamam atau dosa kecil ada. Itu dalam pembagian syariat, dosa dibagi dua. Ada dosa gede, kabair, ada dosa kecil. Itu dalam pembagian. Tapi dalam prakteknya, biarpun dosa kecil, kalau kita sombong jadi gede di hadapan Allah. Nah, ini jangan sampai sebagian santri mengatakan, mencium, salah mencium perempuan, dosa kecil. Mencium perempuan dosa kecil. Kenapa? Karena tidak ada ancaman yang mencium masuk neraka langsung. Atau dicambuk, enggak ada. Paling takzir. Kan ada kaidahnya, kalau hukumannya hanya kecil takzir, namanya dosa kecil. Mencium perempuan hanya ditakzir. Nah, gitu tuh. Apalagi? Nah, kalau meremehkan biarpun dosa kecil, akan gede di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya karena kesombongan. Bak, jangankan kau haram, sesuatu yang semula adalah makruh, kalau dia melakukan kemakruhan karena kesombongannya menjadikan dia celaka kok. Ada dikisahkan pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang makan dengan tangan kirinya. Waktu makan dengan tangan kirinya diingatkan oleh Nabi, kul bi yaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Yang nyuruh Nabi, apa sih susahnya mindah dari kiri ke kanan? Biarpun katanya orang yang apa namanya? Kidal. Apa namanya? Kidal ya. Biarpun orang kidal itu bisa. Bohong kalau orang kidal enggak bisa makan dengan tangan kanannya, bohong. Saya itu biasa makan dengan tangan kanan. Tapi kalau saya suruh makan tangan gini juga masih bisa. Coba dibalik. Sama. Tinggal mau atau tidak. Ayo, Anda biasa makan dengan tangan kanan? Coba makan dengan tangan kiri. Bisa enggak? Anda nulis dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri bisa atau tidak? Bisa. Nah, laki-laki tersebut mengatakan, la astati', gak bisa ya Rasulullah, saya juga biasa begini. Ngecek. Lalu Nabi mengatakan, la astata', gak akan bisa selamanya, gak bisa diangkat itu tangan. Hadis sahih. Biarpun urusan kemakruhan kalau kita merendahkan, menjadi gede. Padahal makruh, mula-mula makruh. Tapi karena dibarengi dengan kesombongan, terhukumlah dia. Apalagi, maka dosa kecil pun juga demikian. Kalau Anda remehkan, dosa kecil, gede. Maka jangan meremehkan dosa kecil. Pandangan, dosa kecil. Lihat aurat, dosa kecil. Kecil, kecil. Gede di hadapan Allah, hati-hati. Jadi permasalahannya, yang menjadikan dosa itu gede artinya adalah hati kita. Kapan kita meremehkan yang namanya dosa, maka saat itu dosa akan menjadi gede. Semestinya kalau orang punya iman, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat melakukan kesalahan sekecil apapun yang ada rasa takut, jangan-jangan ini sebab murka Allah kepadaku. Kalau sudah Allah murka kepadaku, lihat Abdullah yang tampak. Makanya kalau orang meremehkan dosa kecil, apa yang Allah berlakukan untuk dia? Kecil. Baik, kecil. La saghirata, enggak ada kecil di hadapan Allah nanti. Kalau kita sudah meremehkan dosa kecil, biarpun dosa kecil akan berat hukumannya. Bagaimana orang yang meremehkan dosa besar, kemakruhan diremehkan pun menjadi sebab dia celaka, apalagi dosa kecil. Dosa kecil saja menjadi sebab celaka, apalagi dosa gede. Maka dalam praktek, jangan Anda membedakan dosa besar dan kecil. Pembagian yang selama ini disebut kabair, shogair, dosa besar, dosa kecil, pembagian syariat. Tapi dalam kenyataannya adalah urusan hatimu. Biarpun dosa gede yang dilakukan seorang hamba, mungkin dia adalah seorang yang pernah mabuk, judi, atau bahkan berzina, akan tapi setelah itu dibesarkan dosa itu di matanya. Dia merasa takut hukuman Allah, dia takut hukuman dari Allah, keadilan Allah, sampai dia menangis, kucuran air matanya adalah penghapus dosa tersebut. Tanyakan dirimu sendiri, bagian yang mana? Yang jelas jangan sekali-kali meremehkan dosa sekecil apapun itu dosa. Kita tidak tahu kalau murka Allah ada di sini. Dan dosa sekecil apapun, jika Allah belum mengampuni, maka cara membersihkan diri kita harus nyebur ke neraka. Dan jangan remehkan neraka jahanam. Biarpun satu menit neraka jahanam, satu menit. Neraka jahanam, percikan neraka itu kalau jatuh ke bumi akan hangus semuanya. Bagaimana Anda satu menit di dalam neraka? Dan tidak ada yang mengatakan Anda satu menit kalau masuk neraka. Siapa mengatakan satu menit? Satu menit saja serem. Di dunia saja enggak usah pakai satu menit masuk neraka. Satu menit dikasih duit 5 juta disetrika setengah menit punggungmu. Sini tak setrika. Siapa yang mau? Setengah menit disetrika punggungnya. Nyos. Jangan main-main urusan neraka. Jangan meremehkan urusan hukuman Allah. Kemakruhan pun tidak boleh diremehkan. Makruh, hanya makruh. Kalau Anda melakukan makruh, gak apa-apa melakukan kemakruhan, biasa. Misalnya, ada orang makan dengan tangan kirinya, misalnya, makruh. Dia ngerti, gimana makan dengan kiri? Makruh. Kenapa makan dengan kiri? Ya, selagi diingatkan, ya dengan tangan. Tapi kalau dia ngomong, gini aja kok kalau awas, hati-hati, jadi gede di hadapan Allah. Kalau ada orang makan dengan tangan kiri, biajar, biasa, enggak dosa. Tapi di saat Anda diingatkan, suruh meninggalkan makan dengan tangan kiri, kok Anda tolak dengan kesombongan, jadi gede nanti di hadapan Allah. Kemakruhan begitu. Maka dari itu, kalau ada orang mengingatkan Anda akan dosa, atau mengingatkan Anda akan kemakruhan, maka Anda katakan, sam'an wa ta'atan, saya akan laksanakan. Biarpun nanti lupa lagi. Kamu kalau saya minum dengan kaki, enggak dosa. Tapi kalau saya minum dengan tangan kiri saya karena saya menghindar dengan tangan kanan saya, kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosanya bukan karena minumnya, karena hatinya ingkar tadi. Hatinya yang sombong tadi. Nah, begitulah kisah dosa-dosa. Ingat, tidak ada dosa kecil. Kalau kita melakukan dosa dengan kesombongan, tidak segera bergegas menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, buah daripada meremehkan dosa kecil akan mengulang dosa kecil dengan mudah. Yang menganggap melihat perempuan, lihat aurat perempuan di pinggir jalan adalah dosa kecil, dia akan sering di rumahnya setiap pagi duduk di kursi, lihat perempuan lewat. Ah, roknya pendek, lebih pendek, turun lagi. Dosa kecil. Ketahuilah, dosa kecil semakin banyak adalah menjadi dosa gede. Fasik sama kasusnya. Jadi permasalahan adalah meremehkan dosa. Maka dari itu, ayo mulai detik ini, saat ini, jangan sekali-kali kita meremehkan dosa kecil sekalipun, apalagi dosa gede. Tapi di saat Anda sudah bisa menganggap dosa kecil itu gede, kalau sudah Anda menganggap dosa kecil sebagai dosa gede, oh hukuman Allah, maka katailah Allah akan melihatmu dengan fadl karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, bagaimana sampai kepada fadl Allah? Di saat kita melakukan ibadah, maka hendaknya kita melakukan ibadah dengan penuh ketawaduan, syukur atas karunia Allah. Dan di saat melakukan kemaksiatan, berwegaslah kita untuk menyesali dosa-dosa tersebut. Maka di saat orang seperti itu akan dipandang oleh Allah dengan fadl. Karena apa? Orang ini tawadu, dia dosa, tapi dia nyesel. Maka Allah memandang dengan kasih sayangnya. Maka tidak ada dosa besar saat itu, biarpun gede dosanya, karena dia menyesal, memohon ampun kepada Allah dengan tetesan air mata, berjanji tidak mengulangi, penyesalan yang sesungguhnya. Allah Maha Tahu, Allah akan pandang bifadlihi, dengan karunianya. Tapi sebaliknya, yang sebelah ini, na'udzubillah, yang satu lagi ini, lihat, melakukan dosa sombong. Dosa kecil saja sombong menjadikan dia terhinakan, apalagi dosa gede. Diajak tobat terus mabuk, ngapain sih memang mabuk, apa sih? So, zina, mumpung muda, hati-hati. Hati-hati yang merendahkan, meremehkan dosa, Allah akan memandang dia bi'adlihi. Kalau sudah Allah memandang seorang hamba dengan keadilannya, terpuruklah seorang hamba, terhinakan seorang hamba, maka dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seksa yang sangat berat. Mari kita renungi diri kita sendiri. Jangan biasa meremehkan dosa sekecil apapun. Sekecil apapun. Dan membiasakanlah kita untuk bisa membuat sebuah evaluasi, sekaligus koreksi diri. Inilah perlu kesadaran koreksi diri. Yaitu tadi, kadang orang duduk di rumahnya berhari-hari tidak sadar, setiap hari melihat yang haram, orang lewat. Kalau dia seorang yang sadar akan dosa, kursinya akan dipindah miring ke sana, sudah aman, tidak akan melihat di sana. Dan karena kita biasa meremehkan dosa kecil, setiap hari pun dosa kecil disodorkan di mata kita melalui layar televisi pun tidak sadar. Jangan dianggap itu tidak dosa. Paling tidak begini loh ya. Kalau Anda memang melihat sebuah keharaman, biarpun itu menurut ulama secara pembagian syariat tadi dosa kecil, paling tidak harus Anda lintaskan itu dosa. Ya Allah ampuni aku. Itu dosa, ampuni aku. Dan jangan sekali-kali terlintas di hati Anda perkataan bahasanya, cuma dosa kecil aja kok. Kecil, dosa kecil. Apalagi kemarin kita hati sepuluhnya wudhu menghabiskan dosa, puasa Muharram menghabiskan dosa. Alah, habis nanti Muharram setahun habis, puasa Muharram setahun habis. Kalau sudah meremehkan begini, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang paling takut melakukan dosa. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang semakin tawadhu di saat melakukan kebaikan. Dan semoga kebaikan yang kita lakukan tidak menjadi sebab kita sombong kepada siapapun, kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.

Baik, ada kajian bulanan Indramayu Sabtu malam Ahad yang akan datang, 6 Sofar habis Isya. Jangan lupa satu hati di Al-Bahjah, Maulid Akbar. Sampaikan kepada sahabat, saudara, baik dekat, jauh, untuk bisa menghadiri di satu hati di Al-Bahjah hari Ahad tanggal 3 Rabiul Awal atau 11 November. Bagi yang ingin berpartisipasi dengan apapun yang Anda miliki, dengan harta Anda, ilmu Anda, pemikiran Anda, tenaga Anda, Anda boleh bergabung dengan Al-Bahjah. Bisa mendaftar di sana. Bergabung. Kalau dengan harta, Anda bisa menghubungi dengan rekening yang sudah disiapkan. Dengan apapun, seberapapun. Ada melalui infak center, infak rutin, atau program orang tua asuh. Orang tua asuh, infak online, infak kebutuhan Maulid Akbar, Maulid Akbar, kemudian juga infak pembangunan gedung asrama. Dan kami ingatkan bahwa di Al-Bahjah tidak menyuruh orang membawa proposal keliling ke sana kemari. Kalau Anda ingin berderma berbuat baik, Anda mencari rekeningnya. Atau Anda datang ke pondok. Jangan diserahkan kepada orang yang Anda tidak tahu betul siapa dia. Kalau hanya ngaku-ngaku, jangan percaya. Dan kita tidak mengirim orang membawa proposal atas nama pondok keliling untuk cari bu sumbangan untuk maulid, sumbangan enggak ada itu semuanya. Kalau ada orang membawa foto saya dengan dia lalu minta-minta, awas, hati-hati, dia bohong. Ada kisahnya. Jadi kita tidak nyebar proposal, tidak nyuruh orang keliling minta sumbangan. Ada nomor rekening, dan juga kita tidak izinkan. Anda jangan percaya kalau ada atas nama Al-Bahjah pakai nomor rekening pribadi, tidak ada. Tidak ada nomor rekening pribadi. Karena ini karena banyak ini dikhawatirkan ada orang pakai rekening pribadi. Rekening harus ada atas nama Yayasan Al-Bahjah atau lembaga, pokoknya ada Al-Bahjah, tidak pakai rekening pribadi. Dan semua pakai bank syariah. Kalau tidak syariah, pasti dia adalah bukan nanti. Jangan dipercaya kalau itu Al-Bahjah. Kita ingin sama-sama berhijrah perlahan demi perlahan. Jadi, banknya syariah, bukan atas nama pribadi. Dan itu rekening lembaga, rekening yayasan. Termasuk rekening yayasan yang ada di pusat ini adalah di Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7200-4292. 7200-4292. Dan jangan lupa, semoga Allah menjauhkan bencana dari masyarakat kita, kampung kita. Jauhkan dari tsunami, jauhkan dari gempa bumi, jauhkan dari bala bencana. Bagaimana agar kita terjauhkan dari itu semua? Peduli. Peduli dengan saudara kita yang ada di Donggala sana. Donggala ya? Yang ada di Palu sana. Maka ayo peduli bencana alam. Bisa di Bank Muamalat nomor rekening 1390-1231-23. As-sadaqatu tadfa'ul bala, dengan sedekah maka bala bencana akan dijauhkan oleh Allah dari Anda. Kemudian karena Maulid Nabi bulan depan tiba. Maulid Nabi bulan depan tiba, kami segera umumkan juga. Karena untuk melayani tamu yang jumlahnya sebanyak itu, maka perlu untuk melayani tamu-tamu di rumah-rumah. Yang punya rumah layak untuk disinggahi tamu, boleh. Bahkan mungkin yang punya hotel pun boleh kok menyiapkan untuk para tamu. Tamu yang jumlahnya ribuan, yang jumlah sebanyak itu akan bertebaran di mana-mana. Jadi bagi orang, buya, saya punya rumah kosong, bisa dipakai untuk tamu rombongan satu bis dari mana? Ada bis dari mana? Bis dari mana? Nanti kita akan data dan nanti akan dilihat. Kemudian nanti untuk para tamu. Dan juga di antaranya yang punya karpet-karpet yang bisa digelar untuk seperti permadani. Hah? Sebelas permadani kok kurang 215? Kurang 215 permadani, kipas kurang 57 kipas, waduh. Dispenser atau kurang lebih 17 kurang, terminal kabel 32, ini sudah ada. Terpal ukuran 10 meter kali 5 meter kurang 126 terpal. Satir 15, banyak sudah, itu banyak sudah. Pokoknya sudah lah, kalau sudah Maulid Nabi insya Allah banyak. Semoga Allah mudahkan semuanya. Dan sengaja kami sampaikan seperti ini, kenapa? Karena ada di antara mereka yang menunggu-nunggu berita semacam ini. Anda ingin berbuat baik, Anda boleh bergabung berpartisipasi. Dan boleh mengirim sesuatu yang sudah jadi, beras dan sebagainya. Tapi apapun bentuk bantuan Anda, lebih baik kalau Anda koordinasi, biar ada biar ada keserasian. Nanti kalau semuanya ngirim beras tok, nggak pakai lauk, gimana ceritanya? Atau ngirim lombok tok, atau bawang tok, nggak? Jadi biar seimbang ya, insya Allah. Cukup, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhzulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jaga hati kami Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu. Dan jaga hati kami dan hati mereka. Kami mohon ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka semua. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jika ada di antara mereka yang hatinya tersinggung oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon ganti dengan segala kebaikan. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti siapapun. Kami cinta mereka karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jika ada di antara mereka yang terlukai, ada yang terlukai hatinya, hibur hati mereka, berikan segala kebaikan di dunia, berikan segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon, mohon ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, yang di dalam masjid dan di luar masjid, jadikan mereka adalah ahli-ahli surgamu, khususnya mereka ya Allah, hamba-hambamu yang mendengar suara ini yang ada di luar masjid sana. Kami mohon ya Allah, mereka setiap saat mendengar suara kami, maka kami mohon ya Allah, jadikan mereka ahli surgamu. Jika ada di antara kami atau mereka yang sering meninggalkan sholat, ampuni ya Allah, dan jadikan di esok hari menjadi ahli sholat ya Allah. Jika ada di antara mereka yang pernah terpeleset dalam judi atau minuman keras, kami mohon hentikan dengan kasih sayangmu ya Allah, dan jauhkan kami dan mereka dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami atau mereka ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka pengampunan ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Bencikan kepada zina ya Allah, ya Allah, buka pintu halal untuk mereka ya Allah, sehingga mereka tidak akan terjerumus lagi dalam kehina ya Allah. Kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Yang telah meninggal, ampuni ya Allah, dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan. Kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang takut kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang cinta kepada kekasih Sihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan kau jadikan musuh-musuhmu pemimpin untuk kami ya Allah. Kami ingin pemimpin kami adalah hamba yang mencintaimu ya Allah. Asrih ya Rabbana wulata umurina. Benahi mereka ya Allah, yang tidak baik jadikan baik ya Allah. Dan jauhkan kami dari permusuhan ya Allah. Jauhkan kami dari kedengkian dan kebencian ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khotimah. Dan kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka ya Allah kemudahan dalam mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.